disebutkan tentang mengenai terus jadi setelah berusaha untuk mengurusi anggota dan umat namun layuk lihu dan ini dia namun gagal, tidak berhasil. Atau boleh jadi memang mereka tidak berani menembusi Abu Bakar dan Umar sejak awal, karena mereka tahu kalau semacam Abu Bakar dan Umar tidak akan berani memberikan syafaat berkaitan dengan hukum hak. Yang jelas al-muhim mereka meminta Utsman bin Zaid radhiyallahu anhu untuk memberikan syafaat kepada Nabi untuk perempuan dari Bani Makhzum. Dan Usama adalah Usama bin Zaid bin Haritha. Dan Zaid bin Haritha itu dulunya adalah budak yang lalu diberikan oleh Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memerdekakannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Zaid bin Haritha dan anaknya yaitu Usama. Maka akhirnya Usama pun berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perempuan Bani Makhzum tersebut. La'allahu boleh jadi Nabi kemudian menghilangkan hukuman potong tangan dari perempuan itu. Fatalawana wajhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka berubah roman muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talawana maknanya taghayyara launuhu. Berubahlah roman muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Usama mengingkari apa yang dilakukan Usama, atas fa'ufi hadin min hududillah. Apakah engkau berani memberikan syafaat berkaitan dengan hukuman had? Artinya tidaklah sepantasnya engkau memberikan syafaat fi hadin min hududillah. Maka dari uraian ini kita tahu pengertian syafaat. Apa itu syafaat? Apakah syafaat itu sekedar menolong, umumnya menolong? Sebagaimana yang pernah ditanyakan di majelis ini beberapa waktu yang lewat, atau malah minggu lewat ya, minggu depan atau minggu yang sebelumnya juga. Kita jelas bacanya syafaat itu tidak sekedar menolong. Syafaat itu adalah menolong dengan kedudukan yang dimiliki. Iya. Ini Usama bin Zaid, dia adalah seorang yang dicintai Nabi, lalu dia bicara kepada Nabi tentang hukum hak. Ini ada perempuan Bani Makhzum ya, Bani Nabi gini-gini, tidak usah dipotong tangannya lah, kasihan macam-macam. Ini namanya syafaat. Maka syafaat itu modal kedudukan dan ngomong. Memberi syafaat itu modalnya ngomong, boleh jadi tulisan, boleh jadi langsung telepon. Dan dia adalah seorang yang dihormati oleh orang yang dimaksudkan untuk mewujudkan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan dia, namun untuk menolong orang tertentu. Ini namanya syafaat. Yang Nabi katakan siapa yang syafaatnya diterima, kemudian dia menerima hadiah dari orang yang diberi syafaat, maka dia telah melakukan masuk dalam salah satu pintu riba. Maka syafaat itu tidak sekedar menolong. Atas syafaat di hadin min hududillah, apakah engkau memberikan syafaat di hadin min hududillah? Maka syafaat itu kan dalam bahasa kita kata BDC, surat parti, itu syafaat. Maka syafaat itu ada yang dibolehkan, ada yang haram, tergantung tujuannya dan tergantung maksudnya. Kalau syafaat untuk semacam ini yang supaya yang salah supaya jadi tidak salah, nah ini syafaat yang haram. Tsumma qam kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri fakhtatoba. Jadi maksud fakhtatoba adalah melakukan khutbah yang balighah, khutbah yang sangat-sangat berkesan. Maka ikhtatoba itu lebih mendalam daripada khotobah. karena dalam istatofa terdapat tambahan yaitu berupa hamzah dan ta. Dan para ulama lughah, para ulama nahwu mengatakan inna ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Sesungguhnya bertambahnya struktur satu kata maka itu menunjukkan bertambahnya makna. Maksudnya bertambahnya huruf di satu kata maka itu menunjukkan maknanya lebih bertambahnya makna. Maka ikhtatoba itu maknanya harus beda dengan khotoba. Karena ada tambahan huruf, tidak boleh ada tambahan huruf, namun tidak ada tambahan makna. Maka ikhtatoba maknanya adalah berkhutbah dengan sungguh-sungguh, khutbah yang luar biasa. Maka Nabi ikhtatoba yaitu menyampaikan khutbah yang balighah. Kemudian Nabi mengatakan inama ahlaka man kana qablakum yakni minal umam annahum idza saraqa fihim syarifu taraquhu wa idza saraqa fihim dha'ifu aqamu alaihi hatta. Nabi kemudian katakan Nabi khutbah di hadapan para sahabat, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah mereka. Jika asyarik, jika orang yang elit itu yang melakukan pencurian di tengah-tengah mereka, maka tarakum mereka biarkan, tidak dihukum. Akan tapi jika yang melakukan tindakan pencurian adalah abai, orang yang biasa-biasa, rakyat belata, maka aqamu alaihi hadda, maka mereka tegakkan padanya hukuman had. Maka sikap mereka ini artinya mereka dibinasakan disebabkan dosa mereka, dosa mereka sendiri, dan disebabkan Allah binasakan dengan adab dan hukuman. Yaitu jika asyarif, jika orang yang elit yang melakukan tindakan pencurian maka dibiarkan, dan jika orang yang jelata yang melakukan tindakan pencurian maka aqamu alaihi hadda, maka dilaksanakan hukuman had. Artinya pelaksanaan hukuman had itu adalah ala hasabi ahwa'ihim, sesuai dengan selera mereka. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya orang sebelum kita juga melakukan tindakan pencurian. Pencurian itu bukan hanya kasus baru, umat-umat sebelum kita pun juga melakukan atau sebagian dari mereka melakukan hal ini. Dan sesungguhnya pencurian adalah kafirah dosa besar sejak masa silam. Sejak dulu itu dan dosa besar, oleh karena itu dan hukuman hadnya di masa umat sebelum kita. Baik dilakukan orang kaya, orang miskin, orang elit ataupun rakyat belaka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah dan itu adalah seorang yang benar, wasadu dan seorang yang benar meskipun tanpa sumpah. Dan dia bersumpah dan mengatakan aimullahi ay ahliku billahi, aku bersumpah dengan nama Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarafat laqata'tu yadaha. Seadanya Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, saya akan aku potong tangannya. Allahumma salli wa sallim alaihi hatta bil adala, demikianlah keadilan. Wahakata dan demikianlah pelaksanaan hukum Allah, itu tidaklah mengikuti selera. Nabi bersumpah bahwasanya Fatimah binti Muhammad, dan Fatimah ini adalah perempuan yang lebih mulia daripada perempuan dari Bani Makhzum, baik secara hasaban wa nasaban, lebih mulia secara nasab. Karena Fatimah ini putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hasaban, dan dari sisi hasab, dari sisi kemuliaan nenek moyang, maka Fatimah itu lebih mulia daripada perempuan Bani Makhzum. Hasab itu kemuliaan berkaitan dengan nenek moyang. Karena beliau, karena Fatimah radhiyallahu anha adalah pemimpin perempuan ahli jannah. Nabi bersumpah seandainya Fatimah melakukan perbuatan mencuri, maka Nabi akan memotong tangannya. Apa yang dimaksud Nabi memotong tangannya? Fihi kaulan, Ada dua penjelasan ulama dalam masalah ini. Yang pertama mengatakan bahwa Rasul sendiri Yubasir yang langsung akan memotong tangan Fatimah, tidak akan nyuruh orang, tidak nyuruh Al-Qudsi, bapaknya sendiri akan memotong. Jika maknanya adalah semacam ini, ada abdah. Tapi ini lebih hebat lagi. Penjelasan yang kedua mengatakan yang dimaksud Nabi memotong tangan Fatimah adalah Nabi akan memerintahkan orang yaitu Al-Qudsi untuk memotong tangan Fatimah. Ayat karena terlepas dari kemungkinan yang ada, dua kemungkinan yang ada, makasihnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mungkin mencegah pelaksanaan hukuman had li syarafi terhadap seseorang karena mulianya orang tersebut atau kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh orang tersebut ada dan sama sekali. Karena had adalah hak Allah Azza wa Jalla. Meskipun seluruh manusia memaafkannya, maka itu tidak ada manfaatnya. Suma amar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya tangan perempuan makdumiyah tersebut untuk dipotong, akhirnya dipotonglah tangan perempuan itu. Wa hakadha demikianlah wajib atas orang penguasa atau para penguasa, hendaknya manusia di hadapan mereka itu sama dalam masalah penegakan hukum. Dan mereka tidaklah punya kecenderungan kepada seseorang karena kekerabatan atau karena dia orang kaya atau karena dia adalah kabilahnya, sukunya adalah suku yang mulia atau yang lainnya. Alhamdulillah, karena hukuman hak adalah hak Allah Azza wa Jalla. Maka dari hadis ini terdapat satu prinsip yang diajarkan oleh Islam, kaidah diajarkan oleh Islam, bahasanya semua itu di mata hukum derajatnya sama. Ini kaidah ini diambil dari kaidah Islam, dari ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia di hadapan hukum itu statusnya sama, tidak peduli anak penguasa atau bukan anak penguasa. Unggul perhatikanlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, Azaniyatu Wazani. Zina perempuan dan laki-laki, maka cambuklah masing-masing dari keduanya mi'ata jalda, banyak 100 kali cambukan. Dan itu satu kaidah penting dalam hukum yang Allah katakan dalam ayat ini, wala ta'khudhum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kalian merasa kasihan kepada pezina-pezina tersebut fi dinillah, karena agama Allah Subhanahu wa taala, karena aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk bentuk rafah, bentuk kasihan kepada orang yang harusnya dihukum adalah memberikan syafaat kepada mereka. Maka la tashfa' li ahadin, janganlah memberi syafaat untuk seorang pun fi haddin, dalam masalah hukuman had. Namun aqimhu, namun tegakkanlah hukuman had. Jangan merasa kasihan, jangan merasa kasihan. Jangan kau katakan orang ini orang yang mulia, sedangkan orang ini orang yang lemah, orang ini banyak anaknya. Banyak anaknya atau tidak punya anak itu bukan alasan untuk dihukum dan tidak dihukum. Abadan, sama sekali tidak. La yahumuka, hal ini tidaklah perlu digubris, tidak perlu diperhatikan. Artinya seandainya ada seorang laki-laki yang berzina dan dia muhsan, kemudian terbukti, kemudian dijatuhkan alil had, hukuman had atasnya, dan dia punya anak-anak kecil, anak-anak yang masih kecil-kecil, dia juga punya beberapa istri. Ini kurang ajar juga nih, punya beberapa istri, zina lagi. Yang mereka ini perempuan istrinya ini akan jadi janda jika dia dihukum rajam, anak-anaknya akan jadi yatim jika dia mati. Maka ini bukan alasan untuk tidak menegakkan hukuman had. Ya, anaknya banyak, kecil-kecil. Lalu balik lihat, tidak boleh peduli dengan menghukum masalah semacam ini. Aqimil hadda alaihi, tegakkan hukuman had untuk orang ini, rajam dia hingga mati. Jangan kau katakan orang ini punya banyak anak yang masih kecil-kecil, dia punya beberapa istri. Layahumu kahada, jangan peduli dengan masalah semacam ini. Atimil hadza ala kulli man ata bi maksiat, tegakkan hukuman had atas setiap orang yang melakukan maksiat yang memang berhak untuk mendapatkan hukuman had. Walamma kanatil ummatul islamiyah, dan ketika umat Islam itu menerapkan keadilan semacam ini dan menerapkan adamul mubalah, tidak peduli dengan hal-hal yang memang tidak perlu dipedulikan, dan ketika umat ini tidaklah bimbang filai laumatul la'in, tidaklah bisa dihalangi oleh celaan orang-orang yang mencela dalam rangka melaksanakan aturan Allah, maka umat ini mendapatkan izzah wal quwwah, mendapatkan kemuliaan, kekuatan, wanatul mubin, dan kemenangan yang nyata. Namun lama taqalla, tatkala telah hilang dari umat Islam, telah hilang dari mereka iqamatul had, penegakan hukuman had, dan jadilah al-mahsubiyat wal-wasatat, jadilah wasatat, perantara, ya, kata bilece tadi, ya, syafa'at. Wal-mahsubiyat, dan berbagai pertimbangan, wah ini anaknya banyak, ini utangnya banyak, kalau dia dihukum mati nanti gak ada yang lunasi utangnya. Maka mau melaksanakan hukuman itu banyak, terlalu banyak pertimbangan. Wal-wasatat, kemudian adanya kata bilece yang ini juga mempengaruhi pelaksanaan hukuman. Maka ketika hal-hal semacam ini tak malu amalahan menggeliat di tengah-tengah umat untuk menggugurkan, menghilangkan hukuman had, maka padah waratul ummah, padah warat ayisakata, maka jatuhlah umat Islam dari kemuliaannya sampai batasan yang kalian saksikan saat ini. Maka kita berdoa kepada Allah agar mengembalikan untuk umat Islam menjaga keagungannya dan komitmennya dengan agama. Innahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis yang tadi kemarin telah kita baca, yaitu hadis laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang mencuri baida. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat asarik, orang yang mencuri, yaitu mencuri baida sehingga dipotonglah tangannya, dan mencuri tali sehingga dipotonglah tangannya. Apa itu pencuri? Apa itu definisi pencuri? Wa alladhi ya'khudhul mal fil khafiyah, dia adalah orang yang mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Min hirzin, dari tempat penyimpanannya. Mislihi, untuk barang semisal itu. Karena masing-masing barang tempat penyimpanannya berbeda, tempat terjaganya berbeda. Entah sandal dengan uang, itu tempat terjaganya berbeda. Maka pencuri yang berhak untuk mendapatkan hukuman potong tangan adalah mengambil harta khafiyah, harta orang lain sembunyi-sembunyi. Kemudian harta tersebut dalam hirz, dalam tempat penyimpanannya. Dan tempat penyimpanan harta itu berbeda-beda tergantung hartanya dan tergantung zaman dan tempat. Di kampung mungkin beda dengan di kota, sama-sama terjaga. Untuk menentukan terjaganya satu barang, tempat ini sudah dikatakan di tempat simpanannya atau tidak. Sandal di depan pintu itu sudah terjaga. Namun mungkin di satu tempat di mana pencurian demikian marah, sandal di depan pintu tidak terjaga. Namun di tempat di kampung mungkin di depan pintu itu terjaga. Di tempat kota yang rawan kejahatan, depan sandal di depan pintu itu belum terjaga. Maka ini tergantung, berubah-ubah tergantung keadaan. Misal ada seorang datang di malam hari, namun mencuri tidak mesti di malam hari. Di ghaflatina, pada saat tidak diawasi oleh orang, dia membuka pintu lalu mencuri, maka inilah pencuri. Dan jika seorang itu mencuri sampai batas nisab, batas minimal untuk potong tangan, berapa nisabnya? Rubuk dinar, seperempat dinar. Itu nisab pencurian. Artinya jika seorang itu mencuri harta yang nilainya 4 dinar atau lebih, maka dipotong tangannya. Namun jika kurang dari itu, maka tidak dipotong tangannya. Dan jika dia mencuri dari tempat yang terjaga, maka hukuman ta'zir. Dan jika dia mengambil satu barang dari tempat yang tidak terjaga, maka hukumannya adalah denda. Kalau dia mengambil dari tempat yang terjaga dan sudah sampai nisab, maka potong tangan. Dari tempat yang terjaga namun kurang dari nisab, maka ta'zir. Jika dia mencuri dari tempat yang tidak terjaga, bukan tempat penyimpanannya, maka adanya denda. Dan pendapat yang dirasakan oleh sesaksi itu denda, denda dengan 2 kali lipat dari harga barang tersebut. Dengan ambil sandal senilai 20 ribu misalnya dari tempat, namun tempat yang punya itu lalai sehingga tidak dia simpan di tempat yang seharusnya, maka orang ini didenda dengan 2 kali lipat dari nilai barang tersebut. Maka jika seorang itu mencuri nisab yang sudah sampai nisab yaitu 1/4 dinar atau yang semisal dengan itu berupa uang ataupun barang, maka tangannya dipotong, yaitu tangan kanan ya, dipotong sampai ruas telapak tangan, itu sampai pergelangan tangan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wasariqu wasariqatu, pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, bagi balasan terhadap apa yang dilakukan keduanya, nakalan min Allah, dan sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim. Dan tidak ada perbedaan antara yang mencuri itu adalah orang yang elit, orang yang mulia, awadhi, atau orang yang hina, laki-laki atau perempuan. Kemudian dalam hadis tadi, dalam hadis ini, ada seorang yang mencuri baidah. Nah, baidah maknanya telur. Nah, baidah ini nilainya tidak sampai nisab pencurian. Karena nisab pencurian rubuk dinar, 4 dinar dan 1 dinar itu 4,25 gram emas. Itu 1 dinar. Nah, nisab pencurian itu 4 dinar. Maka bagaimana kan Nabi bisa mengatakan ada yang mencuri baidah, mencuri telur, lalu dipotonglah tangannya, mencuri tali, kemudian dipotonglah tangannya. Maka ada dua penjelasan ulama tentang masalah ini. Bagaimana kemarin telah kita singgung. Sebagai ulama, pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksud dengan baidah di sini adalah baidatu a'si, allati ja'al al-insan indal qital ala ra'sihi taqihi as-sihama. Ini adalah helm, semacam helm yang ditaruh di kepala dan digunakan pada saat perang, yang fungsinya untuk menjaga dari anak panah. Ya, seandainya ada anak panah nyasar ke sini, maka tidak apa-apa, karena akan ketemu besi, akan ketemu besi, sehingga tidak mengenai kepala. Bahaya musminah, kalau kalian dimaksudkan adalah bayi berturasi, maka ini berharga, bernilai sama dengan 4 dinar atau bahkan lebih. Kemudian yang dimaksud tali menurut pendapat yang pertama adalah hablus syufun, dah tali kapal. Tertitubihi bil marsa, digunakan untuk mengikat kapal bil marsa di pelabuhan, sehingga kapal ini tidak tak puduhal amwa, tidak dibawa oleh gelombang. Dan kapal dan tali kapal tentu besar-besar, nyuri satu jelas sangat besar nilainya. Wahada bukima, tali kapal itu nilainya mahal. Nyuri satu itu nggak tahu siapa yang tahu harganya. Tali kapal yang besar-besar yang untuk mengikat kapal dengan pelabuhan, itu ngambil satu, itu jelas mungkin ada jutaan itu, karena panjang, motongnya juga sulit kan, atau mau dipotong cuma diambil semeter itu, motongnya aja udah kayak apa, nanti ngambil satu, panjang dan ini harganya mungkin jutaan. Ini penjelasan yang pertama, mengatakan bahasanya baiklah dan baik itu aksi dan habil adalah haben sabina. Sehingga layak untuk dipotong tangannya. Penjelasan yang kedua mengatakan bahasanya yang dimaksud baida adalah baida dajada, dan telur ayam. Karena Nabi SAW memutlakannya, Nabi cuma mengatakan baida, tapi tidak mengatakan baida telur aksi. Wal baida indal itlaq layufham minha ila baidatul jadada. Dan baidat jika dimutlakan tanpa ada embel-embel kalimat tambahan atau kata tambahan, maka tidaklah dipahami kecuali maknanya adalah telur ayam. Sedangkan tali yang dimaksudkan adalah tali yang digunakan untuk mengikat tali bakar al-hatab. Wa ma'ashbaha dalika dan semisal itu. Lalu gimana maknanya nyuri telur kok potong tangan? Maka kata pendapat yang kedua, akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan tuqta' yaduhu, tangannya dipotong, karena jika seorang itu iktada sudah terbiasa untuk mencuri yang kecil-kecil, maka tajaro'ah, maka lama-lama akan punya keberanian untuk mencuri al-ghali yang mahal-mahal, al-mutmin yang berharga. Akhirnya dipotonglah tangannya. Dari dua penjelasan ini, kata Syekh Muhammad Salah Al-Zaymin, wahada akrabu ilan soah. Pendapat yang kedua, ini yang lebih mendekati kebenaran. Yaitu makna hadis ini baginya pencuri, waliyadzillah, jika sudah berani mencuri yang kecil-kecil, maka tajara'a, maka lama-lama dia akan punya keberanian, sehingga mencuri yang besar-besar, yang berharga, sehingga akhirnya kalau berani nyuri yang berharga yang tidak sampai nisab, maka akan dipotonglah tangannya. Maka pencuri itu penyakit. Mencuri itu penyakit. Kalau orang sudah sekali mencuri, maka nanti akan ketagihan. Semula kecil-kecil, lama-lama akan meningkat, meningkat, meningkat, akhirnya jadilah besar sampai nisab dan juga untuk dipotong tangannya. Kemudian besar-besar yang ke-22 adalah qat'u thariq, rampok. Rampok disebut qat'u thariq karena dia nyegat di jalan, dia memotong jalan. Memotong jalan artinya apa? Dia di tempat orang lewat dia berhentikan. maka termasuk kotuk torik adalah utang lumpasi. Ini ada orang lewat tentang asik kelas, wah berhenti tong dulu upeti. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, inna jazaa'u alladziina yuharibuna Allah wa rasulah. Ini orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, mencegat orang Islam untuk mengambil hartanya dan atau minimal nakut-nakuti, itu disebut memerangi Allah dan Rasulnya. Wa ta'awwana 'ala al-ardi fasada. Terbuat rusak di muka bumi, maka hukumannya adalah ayat tertalu atau dibunuh, ayat salabu atau disalib, atau kata ayat ma'asiluhu min khilafi atau dipotong tangannya, yaitu telapak tangannya, ma'asiluhu dan kakinya min khilafi dengan bersilah, yaitu tangan kanan dengan kaki kiri, ayat salmin al-arbi atau dibuang dari tempat tinggalnya. Dari kalahum rizqun fid dunia, dan itulah kehinaan untuk mereka di dunia, walahum fil akhirah, dan di akhirat untuk mereka adzabun adzim, siksa yang besar. Famujaratu iqafatihi sabila huwa murtaqibul kabirati. Fakaifa idza akhadha al-mala, kata Zahabi, maka semata-mata seorang itu nakut-nakuti. Sehingga orang yang lewat itu lewat jalan ini dengan ketakutan, maka orang itu dihukum melakukan juga bisa. Dinilai melakukan juga bisa. Gimana kalau nakut-nakuti plus mengambil hartanya? Maka ifa ibadah roha al-qasala wa fa'ala ibadah kabirati ibadah kabirah. Bagaimanakah jika ditambah dengan melukai atau ditambah membunuh? Nakut-nakuti, ambil hartanya, melukai, tambah membunuh, dan melakukan berbagai bentuk dosa-dosa. Ma'amma ghalibuhum alaihi min taqsi salati wa infaqi ma ya'khudunahum bil khamri wa zina. Ditambah lagi umumnya perampok itu biasanya tidak sholat. Jarang-jarang perampok yang menerapkan sholat. Dan umumnya uang yang dia dapatkan infak, dia akan dia belanjakan uang yang dia dapatkan untuk beli minuman keras dan berzina. Maka bagaimana kasusannya? Tapi cuma sekedar nakut-nakuti jalan, ya, dia nuduh-nuduh atau menampakkan ini senjata tajam supaya orang takut, dan dia senang kalau orang itu takut, menggigil ketakutan dan terkencing-kencing karena ketakutan, dia gembira. Itu sudah padahal tidak dibunuh, tidak diminta hartanya, namun cuma ditakut-takuti, itu sudah dosa-dosa. Gimana kalau ditambah dengan tambahan-tambahan yang lain? Maka Allah farada uqubatan muharibin, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hukuman untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Siapa yang dimaksud orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya? Qutta'ut turuq, perampok. Ini perampok dan menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, itu disebut memerangi Allah dan Rasulnya. Berarti ini juga dosa besar. Siapa mereka itu yang disebut kutak tarik alladina yu'aribuna linnasi bilquwa wa yakuduna amwalahu, yaitu orang yang memaksa orang lain dan mengambil hartanya atau mengumpulkan antara mengambil harta dan membunuh. Maka Allah katakan inama jazaa'u alladziina yuharibuuna Allaha wa rasuulahu ila al-akhir ayat. Di sini Allah sebutkan beberapa hukuman. Bagaimana kayak rinciannya, penjelasannya? Maka boleh jelaskan wa idza qatalu wa akhadzul maal. Maka jika perampok tersebut membunuh dan mengambil harta, maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib. Yang kedua, jika mereka membunuh namun tidak mengambil harta, karena dendam sama seseorang tertentu, dia cegat orang ini di satu jalan yang seperti ini. Maka ini statusnya pabrik tawih. Jadi cuma membunuh dan tidak mengambil harta. Maka orang ini dibunuh tanpa disalib. Maka ada hukuman dengan disalib dalam Islam. Hukuman dengan disalib itu ada dalam Islam. Kemudian yang ketiga, jika mereka perampok ini ngambil harta namun tidak membunuh, maka hukumannya dipotong tangan kanannya sampai ya, sampai pergelangan, sampai ruas pergelangan, dan kaki kiri sampai ruas al-aqab, ruas tumit. Kemudian yang keempat, jika perampok ini tidak mengambil harta, tidak membunuh, namun cuma nakut-nakuti. Cuma nakut-nakuti. Maka orang ini uba'idu anil bila, maka dijauhkan dari kampung halamannya, tempat tinggalnya, sehingga dia bisa mencegah kejahatannya. Dan jika ternyata kalau dibuang itu lamyak, itu tidak cukup, malah bikin aksi lagi di tempat yang baru, maka hubi itu, maka dipenjara. Maka ketok tohid perangkap itu berhak hukuman semacam ini untuk menunjukkan betapa besar jarimat dari kejahatannya dan permusuhannya dan perbuatannya yang menghilangkan al-ikhlal bil amni, menghilangkan rasa aman. Dan berdasarkan ayat ini, sebagian ulama atau ulama muakhirin menyimpulkan bahasanya hukuman untuk pengedar narkoba adalah hukuman mati, karena dimasukkan dalam ayat ini, yaitu dimasukkan dalam ayat awna bila ahdibah saja, maka ayat qabbalu, maka hukumnya bisa dibunuh. Maka karena mereka yang termasuk ayat awna bila ahdibah saja, maka hukumannya adalah hukuman mati. Dan ayat ini digunakan oleh para ulama dalil untuk hukuman untuk teroris. Maka termasuk dalam ayat ini. Karena nakut-nakuti orang ya tidak sampai aksi saja, itu ada hukumannya ya, apalagi nakut-nakuti orang dengan beraksi dan membunuh banyak orang. Kemudian dosa besar yang ke-23 adalah sumpah palsu, al-yamin al-ghumus. An Abdillah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kadzabu al-ithmu billah wal uququl walidain wa qatlun nafsi wal yamin al-ghumus. Kita besar adalah menyekutukan Allah, durhaka dengan orang tua, membunuh, dan sumpah palsu. Dia adalah Bukhari. Yang dimaksud yang menghormat, kata Zahabi, allati yata'ammadu fiha al-kadzibah. Yang orang bersumpah tersebut, landasan sumpahnya adalah kedustaan. Kenapa sumpah dusta ini disebut ghumus? Dan ghumus maknanya adalah tenggelam atau masuk secara bahasa. Li'annaha tumizul halifa fil ismi. Karena sumpah ini memasukkan pelakunya ke dalam dosa di dunia dan ke dalam neraka di akhirat. Oleh karena itu disebut jenis al-ghumus. Yamin al-ghumus adalah sumpah dusta berkaitan dengan masa silam. Sumpah dusta berkaitan dengan masa silam. Seorang mengatakan wallahi pulang kemarin pergi, padahal tidak pergi. kemarin. Jadi berkaitan dengan masa yang lewat. Maka dia dusta dan sengaja dusta. Dia dusta dengan apa yang dia katakan. Fulan tidak terkini namun dia katakan wallahi kemarin Fulan terkini. Maka ini yang minum Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala rasulun wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Ada seorang yang mengatakan, yaitu dari umat sebelum kita, demi Allah, Allah tidaklah mengampuni fulan yang tukang maksiat. Maka ternyata Allah berfirman kepada orang yang lancang ini. Dia katakan, Allah katakan, "Man dalladhi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulanin?" Qatufartu lahu wa ahtabtu amalaka. Siapakah orang yang ia ta'ala berani bersumpah alaiya untuk memaksa diriku supaya tidak mengampuni fulan. Qatufartu lahu, sebut aku ampuni ahli maksiat tersebut dan ku hapuskan semua amal-amalmu dan pemaksulahan. Maka ini memberikan ini diletakkan di sini oleh Az-Zahabi karena di sini pakai wallahi. Ada sumpah. Ini bahaya. Dan terlebih lagi orang ini berani bersumpah dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Berkaitan dengan masa datang dan berkaitan dengan hak Allah. Jika Allah mengampuni kemaksiatan atau kasihnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salah satu lagi kalimuhumullahu yawmal qiyamah walai zakihi balahum adabun alih al-musbilu izarahu wal-mannanu wal-mut wal-munafiqu sil'atau bil-halfi al-kabidi. Ada tiga jenis manusia yang tidak akan Allah ajak bicara pada kiamat, tidak Allah musikah. Dan untuk yang ketiga yang pedih, pertama adalah al-musbil izarahu, itu laki-laki yang memanjangkan kainnya tidak lebih dari batasan yang dibolehkan, yaitu lebih dari mata kaki. Wal-manan, dan orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, menyebut-nyebut jasanya. Bukankah saya telah menolong kamu demikian, saya telah berbuat untukmu demikian dan demikian. Kemudian orang yang melariskan barang dagangannya, yaitu pedagang, dengan sumpah dusta. Demi Allah, ini kemarin belinya sekian, padahal tidak sekian. Demi Allah, tadi sudah ada yang nawar sekian, tidak tak lepaskan, padahal tidak ada yang nawar. Berkaitan dengan al-madi, maka ini gomus niyamin, gomus. Dan Anil Hasan bin Ubaidillah An-Nakhai, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara." Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, selain nama Allah, maka dia kafir. Dan lafaz yang lain, "Faqad asyraka," maka dia telah melakukan kesyirikan. Sekian lebih wadi kata Az-Zahabi isnadu ala Sahih Muslim. Salat yang sahih menurut kriteria Imam Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa 'ala yaminin yaqta'a biha mal mar'il muslimin, laqiya Allah wa huwa 'alaihi ghadban." Qila wa in kana shay'an yasira, qala wa in kana qadiban min araqi. Dan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan satu sumpah untuk mengambil harta seorang muslim, maka dia akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah sangat marah padanya. Bukan hanya marah, namun sangat marah, menggunakan wazan fa'lan yang menunjukkan al-mala', menunjukkan penuh. Ada yang bertanya kepada Nabi, meskipun itu adalah cuma sesuatu yang remeh, tapi katakan meskipun itu cuma sepotong kayu arak yang merupakan kayu jiwa. Wasoha taghlib ismil halifi kadhiba ba'dal asri wa inda mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersaha dan terdapat hadis yang sahih taghlib yang menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang bersumpah kadiban dengan sumpah palsu ba'dal asr setelah asar. Berkaitan dengan masalah pedagang yang melariskan dagangannya di satu lafadznya Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ancaman keras untuk pedagang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu ba'dal asri. Dikatakan ba'dal asr setelah salat asar masih sumpah-sumpah palsu. Kenapa dikaitkan dengan ba'dal asr? Wallahu ta'ala a'lam. Ya, karena pedagang sudah mau pulang ba'dal asr. Ba'dal asr biasanya sudah banteng harga. Ba'dal asr biasanya sudah banteng harga, sudah mau pulang. Di bangku rumah juga nanti malah busuk. Maka biasanya murah, tidak perlulah sumpah-sumpah. Ini sekian-sekian, ini masih alot. Tak juga saya nawar sekian, wallahi tidak saya lepas nih kemarin belinya sekian, kok masih alot? Padahal sudah ba'dal asr, ini memang dari dasar. Dasar gimana ya? Lain mungkin kalau pagi hari, mungkin kalau pagi hari, karena masa jualannya, waktu jualannya masih panjang. Ini masih pagi-pagi meruput kok kemudian saya ini ya, mungkin dia akan alat dengan sumpah atau akan sumpah ini untuk dapat untung yang besar. Ini kalau, tapi kalau ini sudah ba'dal asri, sudah ba'dal asri, sudah ba'dal salatul asri, sudah mau kukutan, mau pulang, ini sudah mau ditata-tata, mau pulang, masih ada orang yang mau beli, itu kan untung. Masih ada orang yang nawar kemudian ini masih alat pakai sumpah-sumpah segala. Maka nanti di satu lafaz yang terima mengkhususkan adanya ancaman keras untuk pedagang yang bersumpah dengan sumpah palsu untuk melancarkan dagangannya, dan ini dilakukan ba'dal asri. Fa'inda mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menegaskan betapa kerasnya hukuman tersebut di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam man halafa faqala fi hal fihi billat wal auza fala yaqul la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa bersumpah dan dalam sumpahnya dia menyebut nama tauhid, nama sesembahan selain Allah, semacam dia menyebut nama Lat dan Auza, maka kafarahnya adalah dengan membaca la ilaha illallah. Wa kana min ashabati radhiyallahu anhum man huwa hadithu ahdin bil halafi fiha fa rubbama tafaqqa lisan min al halfi biha falyubadir bi qawli la ilaha illallah. Maka kenapa Nabi katakan hadis ini man halafa faqala fi halfi bila tawla uza, karena dulu orang-orang musyrik, orang-orang musyrik jika mereka bersumpah maka yang disebut Lata dan Uzza. Maka Nabi, maka minas sahabat, maka di antara sahabat ada yang hadithu ahdin baru saja meninggalkan sumpah dengan Lata dan Uzza, artinya baru saja masuk Islam, padahal kemarin-kemarin biasanya bersumpah dengan Lata wal Uzza. Maka boleh jadi karena baru masuk Islam, baru mu'alaf kata kita, karena dan kemarin kebiasaannya adalah bersumpah dengan tauhid, dengan Lat dan Uzza, maka sulit untuk ngerem lisan. Akhirnya tarukama tafaqahu lisanuhu, maka boleh jadi terjadilah kebelisan, keceplosan. Keceplosan sumpah keluar Lat lagi dan Uzza. Maka Nabi katakan maka tidaklah dia bersegera membaca berkafarah dengan mengucapkan la ilaha illallah. maka berdasarkan penjelasan Az-Zahabi ini, maka maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man halaqa dan seterusnya tadi, qaliyakul la ilaha illallah, itu ditujukan kepada muslim pemula, baru muslim baru, untuk mu'alaf, untuk bukan untuk apa? Muslim yang sudah lama dengan Islamnya. Namun ini adalah untuk mu'alaf, untuk orang-orang yang baru masuk Islam dan sebelum Islam dia terbiasa dengan sumpah dengan Tauhid, sumpah dengan sembah selain Allah. Maka akan terbiasa, maka boleh jadi keceplosan setelah sekarang masuk Islam. Kadang keceplosan mengucapkan sumpah dengan Lat dan Uzza. Maka Nabi maafkan, namun ada kafarah yang membaca la ilaha illallah. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahlifu 'abdun inda hadzal mimbari. Ala yaminin atimatin wa ala siratin rabbik ila wajhat lahum nar. Nabi mengatakan tidaklah bersumpah seseorang di dekat mimbar ini, itu mimbar Nabi. Ala yaminin atimatin, dengan sumpah yang berdosa. Sumpah palsu. Walau ala surah bin Rabbin, meskipun dengan sumpah untuk mendapatkan sepotong kayu siwak yang masih basah. Ila wajib lahunar, kecuali wajib untuknya masuk neraka. Dan di sini disahkan oleh Az-Zahabi tadi. Wasahat sebelumnya tadi, wasahat tahlidu ismil halis. Yang kedua adalah wa'inda mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dekat terdapat hadis yang sahih menunjukkan ancaman keras berkaitan dengan dosa orang yang bersumpah di dekat mimbar Nabi, yaitu hadis ini. Maka disebutkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Az-Zahabi. Maka berkaitan dengan hadis barang siapa yang bersumpah untuk mendapatkan harta seorang muslim, Nusaymin mengatakan, dan demikian itu adalah karena seorang itu punya kewajiban. Jika dia bersumpah dengan nama Allah, tidaklah dia benar. Baik sumpahnya itu berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan dirinya atau perkara yang berkaitan dengan orang lain. Maka jika seorang itu bersumpah dan dalam sumpahnya dia itu berdusta, maka jika sumpahnya yang dusta tersebut dengan bertujuan untuk mendapatkan harta seorang muslim, walau yasira, meskipun remeh, maka sesungguhnya dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan Allah sangat murka padanya. Contohnya adalah ada seorang yang mengklaim atas orang lain, bahasanya dia katakan orang ini, orang yang pertama ini berkata pada orang yang kedua, aku telah menghutangimu uang sebanyak 1000 riyal. Namun orang yang kedua ini mengatakan, aku tidak punya hutang sedikit pun. Sedangkan orang yang pertama ini tidak punya bukti kalau dia pernah menghutangi orang yang kedua. Maka qadhi berkata kepada orang yang kedua, bersumpahlah, bahasanya engkau tidak punya utang sedikit pun kepada orang ini. Akhirnya orang kedua ini bersumpah. Jadi dia mengatakan, wallahi ma malahu ingli syai'un, demi Allah saya tidak punya utang sama dia. Maka kewajiban qadhi adalah menetapkan hukum. Bi'anau lahaqqalahu alaihi, bahasanya orang yang pertama tidak punya hak atas orang yang kedua. Orang yang kedua tidak punya kewajiban untuk membayar utang pada orang yang pertama. Karena kaidah dalam masalah ini adalah al-bainatu 'ala man ja'a wal yaminu 'ala man aqara. Orang yang mengklaim itu wajib mendatangkan bukti, sedangkan orang yang mengingkari itu cukup bersumpah. Maka orang semacam ini yang berani bersumpah dan dia dusta dalam sumpahnya, maka dia akan berjumpa kepada Allah, menjumpai Allah dalam keadaan Allah sangat murka padanya. dan haram atasnya surga, dan Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Nas'alullah afiyah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah jika cuma syai'an yasira, sesuatu yang sangat remeh? Maka Nabi katakan, dia akan masuk neraka meskipun dia bersumpah dengan sumpah yang dusta untuk mendapatkan qadibat min araqin, sepotong kayu arak untuk jiwa. Apa itu qadib? Qadib adalah mayam la'ul yad min araqin. Alaf, alaf itu makanan ternak yang sepenuh telapak tangan. Makanan ternak yang sepenuh genggaman telapak tangan. Atau a'wadin atau kayu atau semisal itu, ya jelas, yang sepenuh telapak tangan. Artinya, hatta walaupun harta yang diambil pada seperti itu. Apa yang dimaksudkan dengan qadib itu adalah al-ut al-wahid, satu batang kayu arak minal masawik yang digunakan sebagai alat berjiwa. Maka mana hadis ya, seseorang jika bersumpah dengan satu sumpah untuk mengambil harta seorang muslim meskipun cuma satu batang kayu arak, maka dia akan mendapatkan ancaman yang demikian keras ini. Wal iyadu billah. Adapun jika berkaitan dengan diri sendiri, semisal dikatakan ada orang yang bilang, sesungguhnya engkau melakukan demikian, maka lalu dia mengatakan, wallahi ma fa'altu, demi Allah saya tidak melakukan demikian, padahal dia dusta. Maka jika dia berdusta, apakah dia berhak mendapatkan hukuman sebagaimana yang Nabi katakan untuk orang yang iktafa'a malam ri'in muslimin tadi, yaitu berjumpa Allah dalam keadaan khutbah? Jawabannya adalah tidak berhak, karena hadis itu yang dikatakan laki Allah wa huwa alai khutbah itu sumpah palsu berkaitan dengan hak orang lain, karena ini berkaitan dengan diri sendiri, maka tidak bisa dikiaskan. Akan tetapi wal'iyadu billah, ini tetap berdosa, karena orang ini mengumpulkan dua hal, yaitu berdusta dan bersumpah dengan Allah secara dusta, maka berlipat-lipatlah hukumannya. Artinya apa? Dia mendapatkan dosa besar, dosa yang besar yang berlipat-lipat. Karena kewajiban seorang muslim adalah menghormati nama Allah dan mengagungkan nama Allah, dan tidak sering-sering bersumpah. Wahfadu aimanakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jagalah sumpah-sumpah kalian. Kata para ulama tafsirnya, maknanya janganlah kalian sering-sering bersumpah. Karena kalau orang itu sering bersumpah, maka dia akan sering melanggar sumpahnya. Jangan Allah perintahkan, jagalah sumpah-sumpah kalian. Dan jika harus bersumpah, maka tidaklah benar harta barang dia milihi, sehingga dia benar dengan apa yang dia katakan. Kemudian dosa besar yang ke-24 adalah al-kadzdzab, suka berdusta dalam mayoritas perkataannya. Allah berfirman, innallaha yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang musrifun, orang yang melampaui batas, yang suka berbuat maksiat, kadzdzabun, dan juga orang yang suka berdusta. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutilal khawasun." Terlaknatlah orang-orang yang menduga-duga, berkata dengan tebak-tebak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nabtahil fa nata'alla 'ala Allahi 'alal kadzibin." Kemudian marilah kita melakukan mubahalah dan kita tetapkan bagi laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Dan nanti Ali Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal mari. Sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan orang untuk hobi maksiat. Dan jika dengan hobi maksiat itu akan mengantarkan orang ke neraka. Walaya zalu rajulu yakdibu hatta yiktab indallahi kadzdzaba. Dan ada seorang yang terus menerus yaitu suka berdusta sehingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Maka jika kita saja tidak ingin dicatat sebagai pendusta di tengah-tengah manusia, maka inginkah kita tercatat sebagai pendusta di sisi Allah? Dan Nabi Alaihi Wasallam mengatakan ayatul munafik salatun. Tanda orang munafik itu ada tiga. Tidak hadza kadzdzaba. Jika bicara dia dusta. Jika dia berjanji dia menyelisihi. Dan jika diberi amanah dia khianat. Maka orang yang tetap berdusta ada pada dirinya nifaq amali. Waqal arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalifan. Wa man kana fi khaslatun min hunna kana fi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Ada empat sifat. Siapa yang empat tersebut ada pada dirinya, maka dia munafik tulen. Dan siapa yang ada padanya khoslah satu sifat dari empat sifat tersebut, maka ada pada dirinya satu sifat nifaq, yaitu nifaq amali, sampai dia meninggalkannya. Yaitu idza tumina khana, jika diberi amanah khianat, jika bicara dusta, jika berjanji ghadar, melanggar janji. Wa idza qafa ma bajara, dan jika berdebat dia fajar, kelewat batas. Yang dimaksud fajar, kata sesuai di Sarah Yabu Salihim, katanya dia berani mengatakan dia berani dusta dalam sumpah, dia berani mengklaim apa yang bukan haknya. Dia berani mengklaim apa yang bukan haknya. Jadi dia berani menafikan dari orang lain apa yang jadi haknya. Muttafaqun alaih. Dan termasuk dusta yang sangat besar adalah dusta tentang masalah mimpi. Orang aku semalam saya mimpi gini untuk bikin temannya ketawa atau untuk yang lain, padahal dia tidak mimpi demikian. Seperti orang lakukan seperti ini. Saya temannya senang atau pada ketawa. Semalam mimpi gini. Padahal tidak. Mantahala mafi hilmi lam yarahu, siapa yang mengaku-ngaku bermimpi padahal dia tidak melihat mimpi tersebut dalam tidurnya. Kullifa ayat tiga baina sa'irataini yaumal qiyamah walan yafa'ala. Maka dia akan dibebani untuk mengikat dua biji gandum atau dua butir gandum. Mungkin kita bisa mengikat dua butir gandum atau gandum yang tipis itu, yang kecil itu. Dua tuh nikah tidak akan bisa. Yaumal kiamat, pada hari kiamat, walam yaf'ala, dan dia tidak akan pernah berhasil. Karena gantung cuma dua biji gantung yang kecil itu diikat, tentu satu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna afrofiro ayar rajulu ainaihi malam taraya. Sesungguhnya dusta yang paling dusta, seorang itu ngaku-ngaku mimpi melihat sesuatu dengan mata kepalanya, malam taraya, padahal yang itu ada sesuatu yang tidak dia lihat. Jadikanlah bukhar. Lihatkan dari hadisnya Samurah bin Junda yang panjang menceritakan tentang mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mimpi Nabi dalam wahyu. Amma rajul alladzi ra'aitahu yusartiru atau yusartaru sidquhu ila qafahu wa min kharahu ila qafahu wa ainahu ila qafahu fa in aratul yarju min baitihi fayakdhib al kadhibata tablughul afaq. Maka di sana Nabi sebutkan, adapun maka di sana disebutkan, dikatakan pada Nabi, adapun orang yang terlihat dirobek sidqnya, sidq itu ujung mulut, orang punya dua sidq, ini sama ini ujung mulut kanan kiri. Maka ada Nabi melihat ada seorang yang dirobek dari ujung mulutnya sampai ke tengkuknya. Dirobek sampai tengkuknya. Minkhar. Minkhar itu lubang hidung. Orang punya dua lubang hidung, minkharain. Maka ada yang dirobek dari minkharnya, sudah ini kan dirobek sampai tengkuk, lubang hidungnya dirobek pakai gancu sampai semacam gancu sampai tengkuk. Wa ainahu ila qafahu, dan matanya pun juga digantung, dirobek semacam dengan gancu sampai ke tengkuknya. Maka dia adalah arajul yarju min baitihi, dia adalah seorang yang pagi-pagi keluar dari rumahnya, fayat dikadibah, lalu dia membuat satu kedustaan. Lalu satu kedustaan ini tabluhul afaqa, dan memenuhi seluruh dunia. Tersebar kedustaan ini ke seluruh dunia. Mungkin kalau masa dulu gimana ada kedustaan bisa tabluhul afaqa, memenuhi seluruh ufuk. Sekarang gampang, tinggal nulis berita dusta di internet, maka seluruh dunia kan sampai padanya kedustaannya ini. Dia katakan bulan itu gini, dia masukkan ke internet, sudah kemudian maka diakses oleh seorang seluruh penjuru dunia, maka kedustaan, satu kedustaannya ini tersebar ke seluruh dunia. Maka dalam hadis ini terdapat ancaman untuk orang yang berbuat dusta di internet. Ini hukuman untuk orang yang bikin kedustaan di internet. Nah, kalau kedustaan biasa cuma sampai 1-2 orang, cuma terlokalisir dalam 1-2 tempat, risikonya ringan. Nah, ini kedustaan yang tersebar ke seluruh dunia, seluruh ufuk terpenuhi dengan dustanya. Wah, ini kalau dulu kan mungkin sudah dibayangkan, ini bikin hebat sekali orang ini, mengeluarkan satu kalimat tersebar sampai ke seluruh ujung barat, ujung timur dunia, sampai sana semua beritanya. Makanya mungkin gimana ini? Kalau sekarang gampang memahaminya, tinggal bikin blog. Nanti katakan pulang, mengatakan demikian, padahal tidak, pulang berbuat demikian, dan sampailah ini ke seluruh penjuru dunia. Dan inilah hukumannya Nabi katakan untuk orang yang misal itu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaq mu'min ala kulli syai' laisa al-khiyanah wal kadhiba." Seorang mukmin itu punya tabiat untuk melakukan semua dosa, kecuali dua dosa, yaitu khianat dan dusta. Namun hadis ini kata Zahabi, ruya kemarin ada yang tanya tentang satu hadis ini, jawabannya ada di sini. Ruya bi isnadain dhaifain an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilihatkan dengan dua sanad, namun dua-duanya baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ini juga belum jelas apakah dua sanad yang baik itu bisa saling mengangkat atau tidak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Inna fil ma'arif laman duhatun anil kadhib." Sesungguhnya dalam ma'arif, dalam tauriyah, itu terdapat jalan untuk keluar dari dusta. tidaklah termasuk ada jalan keluar dari dusta. Misalnya terdapat dalam ma'arif, dalam tauriyah. Soalnya mengatakan satu perkataan, yang perkataan ini dua punya dua makna. Yang dia maksudkan adalah makna yang jauh, bukan makna yang dekat. Bagaimana Ibrahim ditanya tentang istrinya Sarah oleh seorang raja yang pengis dan kejam, dan dia katakan, siapa orang ini, siapa perempuan ini? Maka Ibrahim mengatakan, dia adalah ukhtun li, adalah saudaraku. Itu punya dua pengertian, saudara ukhtun fi nasab wa ukhtun fi din. Dan makna zahir, makna yang dekat adalah ukhtun fi nasab, sedangkan yang dimaksudkan oleh Ibrahim ukhtun fi din, saudara karena agama. Ini namanya ma'arif. Kafatul mar'i isman ay hadisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu melakukan dusta, ay hadisa bi kulli ma sami'a, ketika dia menceritakan bi kulli ma sami'a, semua yang sampai ke telinganya tanpa dia cek. Kata berita yang sampai ke telinga orang, ada yang dusta, ada yang benar. Kalau orang itu punya prinsip, semua yang sampai ke telinga saya akan saya sebarkan, maka pasti terjatuh dalam dusta. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbih bima lam yu'ta kala fi tawqidihi. Al-mutasabbih bima lam yu'ta, orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang tidak dia miliki, mengaku-ngaku sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka dia bagikan orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Maka dia mengaku-ngaku dan mengapa ngaku-ngaku kalau dia punya ilmu padahal dia tidak punya ilmu, ngaku-ngaku dia adalah orang yang kaya atau anak orang kaya padahal bukan orang kaya dan anak orang kaya. Maka Nabi katakan, maka dia bagikan orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Siapa itu yang maksud orang yang memakai pakaian kedustaan? Ada beberapa penjelasan ulama. Ada salah satunya yang menjelaskan, yaitu orang yang berpenampilan dengan penampilan orang yang zuhud padahal bukan orang yang zuhud, berpenampilan pakaian yang seorang alim namun bukan seorang alim, pakaian khas seorang alim namun dia bukanlah seorang yang alim. Itu labis lain pakai dua pakaian kebentaan. Ada yang menjelaskan yaitu maksudkan penjelasan yang lain, orang yang mengaku-ngaku sesuatu yang tidak dia miliki, maka dia menutupi dirinya dengan kedustaan. Maka ada juga yang dijelaskan dengan penjelasan di atas. Maka ini menunjukkan tidak boleh yang semacam itu. Soal itu berdusta dengan sikapnya, bukan seorang ini pakaian khas, misalnya ini seorang ulama ya, kan hasil dari semacam ini, kemudian dia berpenampilan seperti itu supaya disangka sebagai seorang alim. Ia cuma dhanna, fa'inna dhanna akdabul hadis, tidaklah kalian hati-hati dengan praduga. Sesungguhnya praduga itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Dan Nabi SAW mengatakan, salah satu layu kalimumullah, tiga jenis manusia yang tidak akan Allah ajak bicara. Dan salah satunya malikun kadzab, penguasa namun suka bohong sama rakyatnya. Penjelasan dari Syaikh Ibnu Utsaimin berkatakan berdusta, tidak ada dusta kepada orang dan ada dusta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kemarin telah lewat, pernah kita bahas dosa itu ada dosa kepada Allah, terhadap Allah dan Rasulnya, dan dosa terhadap manusia. Dosa kepada Allah dan Rasulnya, dia katakan Allah berfirman demikian, dan Allah tidak berfirman demikian, dan atau Nabi bersabda demikian, pada Nabi tidak bersabda demikian. Dan dosa kepada, dan yang kedua dosa kepada Allah dan kepada Nabi-Nya adalah menafsirkan hadis dengan bukan apa yang dikehendaki oleh Nabi, dan menafsirkan ayat tidak bagaimana dikehendaki oleh Allah. Maka kemudian ada dusta kepada manusia. Lo katakan wal kadzib ala nasi nau'ani, dusta kepada manusia itu ada dua macam, yaitu dusta dalam bentuk seorang itu menampakkan kalau dia adalah orang baik, orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang beriman, padahal dia tidak demikian. Bahkan dia adalah orang kafir, orang yang melampaui batas. Fahadha huwa nifaq, nah inilah kemunafikan. Kemunafikan termasuk kedustaan. Nifaq akbar lah yang Allah firmankan. Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumini. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukanlah orang yang beriman. Akan tetapi mereka mengatakan dengan lisan mereka, dan mereka berani bersumpah dengan sumpah dusta, padahal mereka tahu bahasanya mereka itu dusta. Wasyawahid dalika, dan dalil-dalil tentang masalah hal itu dalam Quran dan Sunnah sangatlah banyak, yaitu bahasanya mereka, orang-orang munafik adalah ahlul kadzib, orang yang suka dusta. Mereka berdusta kepada orang dengan mengklaim bahasanya mereka adalah orang yang beriman, padahal mereka dusta. Bagaimana firman Allah di surat Al-Munafiqun? Allah mulai surat ini dengan penjelasan tentang kedustaan orang-orang munafik. Allah katakan, "Idza ja'aka al-munafiqun," jika datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang munafik, maka mereka mengatakan, "Nasyhadu innaka rasulullah," sesungguhnya kami bersaksi, sesungguhnya engkau sungguh adalah utusan Allah. Perhatikan, orang munafik ini berkata kepada Nabi, dia tekankan kalimatnya dengan tiga tekanan. Nashadu, inna, dan la. Ada tiga penekanan. Maka mereka menekan-nekankan. Biasanya mereka bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Wallah ya'lamu inna kala rasuluh. Allah tahu sinya engkau adalah sungguh utusannya. Dan Allah bersaksi sinya orang-orang munafikin sungguh mereka adalah orang-orang yang dusta. Maka perkataan orang-orang munafik, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, maka ini adalah termasuk dusta. Bahkan ini adalah jenis dusta kepada manusia yang paling parah, karena pelakunya adalah orang munafik. Kemudian dusta jenis yang kedua adalah dusta dalam pembicaraan di antara sesama manusia. Al-jari yang terjadi di antara manusia. Misal mengatakan, kultu li fulan yang kada, saya pernah berkata pada fulan demikian, padahal dia tidak mengatakannya. Padahal dia mengatakan fulan mengatakan demikian, padahal dia tidak mengatakannya. Si fulan datang, padahal dia tidak datang, dan seterusnya. Maka ini juga semua haram, satu hal yang haram, dan salah satu tanda nifaq. Bagaimana kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita baca. Ya, demikian ini kita kasih kesempatan pagi hari ini untuk mengalami yang fauna tetap lebih mengalami tanah dan ilmu kepada Allah dan lebih yang mengalami kepada Allah dan lebih yang mengalami kepada Allah. Orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, apakah berarti dia tidak masuk surga? Ini menunjukkan bahwa dia melakukan satu dosa yang sangat-sangat besar. Ada buat masuk surganya jika dia adalah seorang mukmin, maka akan masuk surga. meskipun keimanannya adalah dalam derajat yang paling rendah sekali. Istilah mencuri waktu, bagaimana hukumnya? Mencuri waktu termasuk korupsi dan termasuk khianat. Khianat terhadap amanah. Seorang bekerja pada satu orang, satu institusi, dan ada perjanjian waktu kerja dan sekian sampai sekian, maka dia datang telat atau pulang lebih awal dari waktu seharusnya, maka dia khianat terhadap amanah. Dan dia adalah termasuk mutasifin. Mutasifin yang kamu katakan baru mutasifin. Alladzina idza qala 'ala an-nasi yatawun wa idza qala hum aw wajaruhum yukhsirun. Kalau orang-orang mutasifin, yaitu orang yang masalah haknya dia menutup penuh, namun ketika dia berkata dengan orang lain, dia ingin yang orang-orangi hak Allah. Dan Allah contohkan dengan masalah jual beli, namun ini sekedar contoh. Sedangkan mutasifin itu berlaku untuk semua hal, berlaku untuk semua hal. Ya, di sana ada kewajiban dan ada hak, dan seorang itu menuntut haknya secara penuh namun dia melalaikan kewajibannya, maka ini adalah mutasifin. Boleh jadi dia seorang karyawan, boleh jadi dia seorang dosen, boleh jadi dia seorang atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Memakai gamis sering digunakan saat ngaji, namun saat kuliah memakai kemeja biasa, apakah ini termasuk kepakaian kedustaan? Jawabannya tidak. Namun ini termasuk mimbar, ini termasuk adalah menghindari pakaian sunnah. Ketika dia kuliah, kalau dia pakai kemeja, pakai kuku macam-macam, maka dia akan jadi libas sunnah di tengah-tengah orang-orang yang tidak memakai yang memakai pakaian semacam itu. Bagaimana sebagaimana Abdullah bin Mubarak, beliau datangi satu majlis, satu tempat, dan beliau jumpai di tempat tersebut mereka semua tidak berkopiah. Pada beliau berkopiah, maka beliau langsung ambil kopiahnya dan juga saku kopiahnya dan juga datang di majlis itu. Maka selama pakaian di satu lingkungan, satu masyarakat itu adalah pakaian yang tidak melanggar syar'i, maka yang tepat adalah menyesuaikan diri dan tidak tampil beda. Perampok yang membunuh dan mengambil harta disalib dulu baru dibunuh, ataukah dibunuh dulu baru disalib? Dibunuh dulu baru disalib. Ucapannya dibunuh dulu baru disalib. Apa definisi teror? Teror sebagaimana dalam bahasa disebut ilhaq. Itu irhab adalah nakut-nakuti, maka perbuatan nakut-nakuti orang membuat orang ketakutan sehingga hilang rasa aman, maka itu adalah perbuatan teror. Ini adalah satu hal yang dan ini adalah perbuatan muharib lillah, bagaimana tadi disebutkan, jika dia cuma nakut-nakuti tidak ada hukumannya, maka dia tidak melakukan aksi. Bagaimana jika teror sebenarnya membunuh orang kafir? Kalau orang kafir tersebut adalah orang kafir tidak boleh dibunuh karena dia tinggal di negeri, karena dia adalah orang yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan keamanan dari penguasa, maka dia melakukan dosa besar. Bunuh orang kafir, dia tidak boleh dibunuh itu dosa besar. Karena Nabi Allah SWT mengatakan, man qatala mu'ahadan falam yarid ra'ihatan jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang tidak berhak untuk dibunuh, yang tidak boleh dibunuh, tidak halal dibunuh, maka dia tidak akan mencium bau surga. Bisa-bisa membunuh orang kafir. Selama orang kafir tersebut bukan orang kafir yang berhak untuk dibunuh karena dalam kondisi perang, misalnya. Bolehkah membunuh orang Islam karena membunuh orang kafir? Jika ada orang Islam yang membunuh orang kafir, maka tidak ada kisah. Maka tidak ada kisah, namun ada dia. Namun ada dia. Ada orang yang mengatakan tidak usah kita membahas hukum isbal, karena ini masalah khilafiyah. Apa perkataan semisal itu? Benarkah perkataan ini? Abu Bakar itu kafir ataukah tidak kafir itu khilafiyah. Khilaf antara Ahlu Sunnah dengan Rafidhah. Jibril itu salah alamat memberikan nama pada Muhammad harusnya pada Ali ataukah tidak itu juga khilafiyah. Antara Rafidhah dengan Ahlu Sunnah. Aisyah itu pelacur ataukah bukan itu juga khilafiyah. Antara Rafi itu dengan Ahlu Sunnah. Khilafiyah yang mana? Khilafiyah yang mana? Apa ini semua? Semuanya khilafiyah? Semuanya khilafiyah semacam ini? Ataukah ada dobitnya? Ada dobitnya. Iblis itu masuk surga ataukah tidak? Itu khilafiyah. Antara Ibnu Arabi dengan Ahlu Sunnah. Kalau mau bicara tentang masalah khilafiyah, khilafiyah kan asal ada beda pendapat. Asal beda pendapat itu khilafiyah. Sekarang khilafiyah yang mana? Semua khilafiyah? Ya sudah, jelas sudah siapa dirimu. Apakah Nasrani itu kafir atau tidak? Itu khilafiyah antara orang liberal dengan kaum muslimin. Itu khilaf juga. Khilaf itu kan berbeda. Itu khilaf. Apakah semacam ini? General semacam ini? Jika tidak, apa bodohnya? Apa? Kaedah dalam masalah ini. Kamu yang bilang, kasih kaedah. Tetapkan kaedah yang berdasarkan dalil. Dan maka perkataan semacam ini adalah perkataan yang ya, jika diri pelakon semacam ini, katanya sangat-sangat berbahaya. Kami dimaksudkan dengan khilafiyah. Khilafiyah asal khilafiyah, asal ada khilaf, atau khilaf tertentu. Nah, kalau khilaf tertentu, maka perlu apa khilaf yang dimaksudkan. Maka khilafiyah. Dan jika dikatakan tidak usah membahas, ini yang benar. Yang dikatakan oleh para ulama tidak ada ingkar munkar. Tidak ada saling menyalahkan. Dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah. Tidak semua khilafiyah. Mana khilafiyah yang ijtihadiyah, maka tidak ada saling menyalahkan. Ada orang yang memilih pendapat ini dan ini dan ada khilaf dan khilafnya adalah khilaf ijtihadi dan khilafnya adalah khilaf yang kuat, maka tidak ada saling menyalahkan dalam masalah ini. Nah, bukan berarti tidak boleh membahas. Orang yang punya pendapat yang lain dia boleh membahas. Dia sampaikan hujah-hujahnya, dia sampaikan bantahan-bantahan untuk menunjukkan lemahnya pendapat orang yang tidak berpendapat demikian. Kalau dibahas boleh. Membahas, mendiskusikan, mengkajinya boleh. Yang tidak boleh itu adalah ingkar kepada orang yang dia mengambil pendapat ini bukan karena hawa nafsu, namun karena hujah. Dan jika orangnya demikian, dia mengambil satu pendapat karena dalil, bukan karena hawa nafsu. Dan ini dalam perkara-perkara yang memang ulama itu khilaf, dan khilafnya khilaf ijtihadi, dan khilafnya adalah khilaf yang kuat, maka tidak ada ingkar membongkar. Namun bukan berarti tidak membahas boleh. Maka pihak ini membahas. Pihak ini membahas. Kita lihat pak ulama, mereka menulis bantahan untuk ulama yang beda dengan dia. Dia melakukan pembahasan panjang, menyampaikan dalil, menyampaikan bantahan terhadap orang yang berbeda dengan dia, dan padahal khilafnya khilaf isyadi yang kuat. Apa dari sesaksi yang menetapkan sudah dua kali lipat, ada hadis tentang masalah ini bagaimana disebutkan di Manhaj Salikin. Taqiyah, ya, sebagian dilakukan orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah agama mereka dibangun di atas dusta. Orang-orang tidak membangun agama di atas dusta. Kata Syekhul Islam, tidak ada firqah dhalalah yang lebih banyak bohongnya daripada Syiah Rafidhah. Mereka bikin dusta atas nama Ali, mereka bikin dusta atas nama Nabi. Dan firqah yang paling banyak bikin hadis palsu itu Syiah Rafidhah. Dan mereka pun kemudian bikin kedustaan dalam pergaulan mereka. Mereka tidak menampakkan dirinya, jadi dirinya sebagai seorang Syi'i pada saat dia berada di lingkungan Ahlussunnah. Maka mereka tidak menampakkannya dan mereka bersikap bagaimana sikap Ahlussunnah dalam rangka untuk menutup diri dan supaya tidak diketahui. Padahal taqiyah semacam ini hanya boleh dalam satu keadaan, itu ketika dia dapat orang-orang kafir. Intak satu minhum tukar, kecuali kamu taqiyah di hadapan mereka orang-orang kafir karena satu hak. Seorang itu taqiyah, dia dapat orang kafir untuk menjaga agamanya, maka ini satu hal yang dibolehkan. Namun taqiyahnya orang-orang kafir itu dia taqiyah terhadap kaum muslimin. Pokoknya ada dusta dan nifaq, ini adalah kadzib dan nifaq. Misal seorang itu dipaksa untuk mengucapkan-ucapkan kekufuran, maka dia bisa mengucapkan-ucapkan kekufuran karena dipaksa orang kafir. Jadi dia bertakiyah dalam hal ini demi menyelamatkan dirinya. Mika berkala ta'ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa hanafu alhamdulillah. Syaitan la ilaha ila anta. Wa sallam.